Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Selawat beserta salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang ke-29 dari bulan Ramadan. Dan kita tidak tahu apakah ini adalah hari terakhir dalam tahun ini atau lusa atau besok, maaf, besok. Karena dianjurkan untuk melihat hilal untuk sore ini. Apabila terlihat hilal Syawal, maka besok kita lebaran. Tapi kalau tidak, maka kita harus menyempurnakan puasa 30 hari. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima qiyam kita, ibadah kita, salat kita, rukuk kita, sujud kita, menerima bacaan Al-Qur'an kita, zikir kita, sedekah kita, seluruh amal yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari COVID-19 yang di tempat kita cenderung naik, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19 ini, karena hanya Allah Subhanahu wa taala bisa melindungi kita dari wabah ini. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat COVID-19 ini dari negeri kita dan dari dunia seluruhnya. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi ini ada masuk ke babun addu'a lil mayiti fis shalah. Doa untuk mayit di dalam salat. Hadis dengan nomor 2229, Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Harun ibnu As'id al-Aili qala akhbarana ibnu Wahab qala akhbarani Muawiyah an Muawiyah ibnu Salih an Habib bin Ubaid an Jubair bin Nufair sami'ahu yaqulu sami'tu Auf ibn Malik yaqul salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin فعفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخل الجنة وعيذه من النار وعيذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قال وحدثنا عبد الرحمن بن جبير قال حدثه عن أبيه عن عوف بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث أيضا. Dengan sanadnya kepada Auf bin Malik, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah. Maka aku menghafal dari doanya, beliau berkata, Allahumma ya Allah, ighfir lahu, ampunilah dia. Warhamhu, rahmatilah dia. Wa'afihi wa'afu anhu, wa'afihi selamatkan dia, wa'afu anhu maafkan dia, wa'akrim nuzulahu muliakan tempatnya atau tempat turunnya, wa'wasi' madakhalahu luaskan tempat masuknya, wa'ghsilhu bilma'i wathaji walbat mandikan dia atau sucikan dia dengan air dan salju dan barat, ya, es yang jatuh dari langit. Wa naqqihi minal khataya. bersihkan dia dari dosa-dosa. Kama naqaita tsaubal abyadha minad dans. Sebagaimana engkau telah bersihkan pakaian yang putih dari daki. Wa abdilhu daran khairan min darih. Gantilah gantilah baginya rumah lebih baik daripada rumahnya. Wa ahlan khairan min ahli. Keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa zaujan khairan min zaujih. Istri yang lebih baik dari istrinya. Wa adkhilhu jannah, masukkan dia dalam surga. Wa a'idhhu min adzabil qabr, lindungi dia dari azab kubur. Atau min adzabin nar, atau dari azab api neraka. Qal, lalu Auf bin Malik, dia mengatakan, hatta tamannait, sampai aku berangan-angan, an akuna ana dzalikal mayit, akulah yang menjadi mayat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis yang kedua, ya, 2231, yaitu wahdathana Nasr bin Ali al-Jahdami wa Ishaq bin Ibrahim kilahuma an Isa bin Yunus an Abi Hamzah al-Himsi ha wa hadathana Abu Tahir wa Harun bin Sa'id al-Ayli واللفظ لأبي طاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن أبي حمزة بن سلي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دالا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنه القبر وعذاب النار. Qala Auf, fatamannaitu an law kuntu ana al-mayyit li du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dhalika al-mayyit. Dari Auf bin Malik al-Ashja'i, dia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau saat beliau mengerjakan atau menyolatkan jenazah, beliau mengucapkan, ya Allah, ampunilah dia, rahmati dia, maafkan dia, selamatkan dia, muliakan tempat turunnya, luaskan tempat masuknya, mandikan dia atau sucikan dia dari air, dengan air dan salju dan barat, dan lindungi dia dari bersihkan dia dari dosa-dosa sebagaimana pakaian bersih, pakaian putih dibersihkan dari daki. Gantilah baginya, gantilah dia rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, istri lebih baik dari istrinya. Waqihi fitnatal qabr, lindungi dia dari fitnah kubur wa adzabna dan azab api neraka. Auf mengatakan, aku berangan kalau seandainya aku yang si mayat, karena doa Rasulullah SAW terhadap mayat tersebut. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi dia mengatakan fihi itsbatud du'a fi salatil janazah wa huwa maqsuduha wa mu'azzamuha. Di dalam hadis ini terdapat penetapan doa untuk di dalam salat jenazah, dan dialah maksud dari salat itu dan mu'adzamuha, dan yang mengagungkan solat itu adalah doa itu sendiri. Ya. Karena tujuan untuk mengerjakan solat jenazah sebenarnya adalah untuk mendoakannya. Wa fi istihbab hadza du'a. Di dalam hadis ini menganjurkan kita untuk membaca doa ini. Wafi isyaratu ila jahri bidu'ai fi salati janazah. Di sini ada sedikit isyarat. Ya, ada isyarat buat dikeraskan doanya di dalam solat jenazah. Dari mana diambil? Dari Auf bin Malik. Dia menghafal dari doa Nabi. Dia tidak akan bisa mengetahui kecuali dia dengar, ya, dari Nabi SAW. Waqad ittafaqa ashabuna ala annahu in shalla alayhi bin nahar asarra bil qira'ah. Sepakat yakni ulama-ulama Syafi'i bahwasanya apabila dikerjakan solat jenazah siang hari, bacaannya disirkan. Wa in shalla bil laili fa fihi wajhan. Kalau seandainya disolatkan pada malam hari, maka di dalam mengerjakan solatnya ini terdapat dua bentuk. As-sahih ladhi alaih jumhur yusar. Pendapat yang sahih, yang di atasnya mayoritas ulama, bacaannya tetap disirkan. Wathani yujhar. Yang kedua adalah dijaharkan. Wa amad du'a faisar bihi bila khilaf. Adapun doa, maka disirkan. Maka ini tidak ada khilaf ulama. Wa hinna idzin yata'awwal hadis ala anna qawlahu hafidhtu min du'aihi ay 'allamani ba'da as-salati fahfidhtuhu. Maka dengan demikian hadis ini ditakwilkan. Ya. Bahwasanya maknanya aku menghafal dari doanya Rasul, ai artinya Nabi mengajarkanku setelah solat, lalu aku menghafalnya. Jadi tidak didengar di waktu solat, tapi setelah solat diajar oleh Nabi, maka Auf bin Malik dia menghafalnya. Pemirsa belakalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat, solat itu sendiri artinya doa. As-solat maknanya doa, maknanya artinya adalah doa. Maka sebaik-baik doa yang kita lakukan ada dalam solat. Baik dalam solat fardu atau solat sunat atau dalam solat jenazah. Solat fardu, Nabi SAW mengatakan akramu wa yakunul abdi min rabbihi huwa sajid fa akthiru fi doa. Posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Nah, di dalam solat jenazah, setelah takbir yang ketiga, kita mendoakan. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Kita mendoakannya di dalam solat, dan solat itu sendiri adalah doa. Yakni, sebaik-baik kita berdoa adalah di dalam solat. Sebaik-baik doa untuk jenazah adalah di dalam solat. Maka di sini dituntut bagi kita untuk betul-betul serius, khusyuk dari kita dengan dari hati kita mengutarakan doa ini sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataan dari masyarakat kita ini aneh. Apa? Solatnya cepat. Setelah solat doanya panjang sekali. Ya, panjang sekali doanya. Dan itu pun di antara doanya diulangi doa. Ini Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrimnuzulahu dan seterusnya. Kenapa kok terjadi seperti ini? Wallahu alam. Mungkin masyarakat kita memahami bahwasanya solat itu mukaddimah dari doa. Ya? Sama dengan orang yang pergi mengerjakan solat fardu. Setelah fardu itu zikir dan doa dia. Malah salam setelah salam dia berdoa langsung tanpa berzikir dulu. Ada yang mungkin terlintas dari benak mereka adalah solat itu sendiri adalah mukaddimah dari doa. Maka kita lihat solatnya cepat, tapi doanya lama, malah menangis. Terkadang zikirnya tidak terpenuhi. Sementara yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa kita itu dilakukan di dalam sholat. Permohonan kita itu mulai dari doa. Bacaan dalam bacaan-bacaan sholat. Itu semuanya adalah doa. Doa yang paling besar adalah doa yang ada dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian doa kita waktu dia sujud. Doa sebelum salam. Itulah tempat Nabi sangat mengerti kebutuhan hambanya. Kebutuhan umatnya. Maka diberikanlah tempat-tempat atau informasi di mana doa yang terbaik. Adapun setelah sholat, apa kata Allah? Fa'idha qadaitumus sholat. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Setelah sholat kita berzikir. Diajarkan Nabi SAW berzikir. Ya? Apabila kalian telah mengerjakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan, berdiri, duduk. Wa 'ala junubikum. Berbaring di atas sisi kita. Berzikir. Maka kalau kita lihat, setelah beribadah, kita diperbanyak untuk berzikir. Walitukmilul iddata, walitukabbirullah ala ma hadakum. Sempurnakanlah bilangan Ramadan, dan bertakbirlah atas hidayah yang telah Allah berikan kepadamu. Haji, begitu juga. Ya, haji, begitu juga. Fa'idha afatum min arafatin fadhkurullaha. Fadzkurullah kadzikrukum aba'akum aw syadda dzikra. Apabila kalian sudah pergi dari Arafah, meninggalkan Arafah dan berangkat menuju ke Muzdalifah, maka berzikirlah banyak-banyak. Sebagaimana banyak seringnya orang Arab itu mengingat-ingat nama bapaknya, keturunannya, kakeknya. Maka harus lebih banyak lagi ya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ibadah. Nah, dalam jenazah ini tidak ada zikir setelah sholat jenazah. Tapi doanya ada di dalam. Di dalam sholat itu sendiri. Kita dalam sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu sedang dalam sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah. Maka apabila kita baca doa ini sesuai dengan aturan yang ada, itu akan lebih dekat diterima doa kita. Dikabulkan. Ya. Nah, jadi keliru kalau seandainya ada orang mengatakan, menganggap bahwasanya doa itu yang sebenarnya ada di luar sholat, dan sholat merupakan mukaddimah dari doa, itu adalah keliru. Doa itu ada dalam sholat. Sholat itu sendiri artinya adalah doa. Maka kalau jenazah seperti ini, sebagaimana yang saya telah ungkapkan sebelumnya juga, jika seandainya saya diminta untuk menjadi imam sholat jenazah, maka biasanya saya ingatkan lagi kepada jemaah yang hadir. Karena ada yang paham, ada yang tidak paham. Bahwasanya tata cara pelaksanaan sholat. Ya, Bapak Ibu, kita akan menjalankan sholat sepulang yang meninggal dunia. Maka tata caranya sholat dengan 4 takbir. Takbir pertama adalah takbir ihram. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Takbir kedua adalah membaca salawat kepada Nabi, kemudian takbir yang ketiga, membaca doa untuk si mayat, takbir yang keempat, mau dibaca silakan, tidak baca silakan juga. Yang kelima, salam. Karena kita sudah mendoakan mayat di dalam salat tadi, maka tidak perlu lagi kita mendoakan setelah salat, karena doa di dalam salat lebih afdal daripada di luar. Karena inilah tujuan sholat jenazah dilaksanakan. Untuk doa di dalam sholat. Maka karena kita sudah mendoakannya, segera kita mengangkat mayat untuk menuju kita ke tempat pekuburannya. Jadi kita jelaskan itu sehingga dia tidak nunggu. Lo kok tidak diimami? Oh, tidak ke doa, karena ada doa dan seterusnya. Pemirsa, berkat Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini dulu kajian kita. Walaupun satu bab, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa kita mengerti, dan insya Allah nanti akan kita bahas tentang di mana posisi imam di dalam mengerjakan sholat, ya, apakah perbedaannya dengan imam laki-laki, apa jenazah laki-laki dan perempuan, insyaallah nanti kita akan jelaskan. Kita masuk ke dalam tanya jawab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Abu Fadlan Depok. Assalamualaikum Buya. Apa kitab jenais nan terjemahan yang bisa dijadikan rujukan untuk baraja? Kitab Syekh Albani Ahkamul Jenais. Ini sangat bagus sekali dan komplit. Ya, Ahkamul Jenais atau hukum-hukum solat jenazah atau tata cara solat jenazah. Karena terjemahannya kadang-kadang berbeda ya. Tapi dalam bahasa Arab namanya Ahkamul Jenais, ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Atau kalau seandainya penanya Abu Fadlan pergi ke tempat toko buku, tanya aja ada enggak tentang apa namanya kitab Janaiz Syekh Albani, ya insyaallah itu mudah, beli di online pun bisa insyaallah. Baik. Hamba Allah dari Tangsel, Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ustaz. Fika barakallah. Mau bertanya apakah doa pada malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afafu anni. Hanya khusus pada 10 malam terakhir. Apakah bisa dibaca juga selain Ramadan sehari-hari? Baik. Pertama, ini adalah doa yang terbaik kita baca ketika semalam sebelum bertanya oleh Aisyah kepada Rasulullah, lalu Rasulullah ajarkan itu. Baik. Apa maknanya? Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau adalah Maha pemberi maaf. Ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, dan suka memberikan maaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Bolehkah kita membaca doa ini di luar apa namanya? Di luar 10 hari terakhir, dan kita jadikan itu adalah bagian dari bentuk doa kita? Insyaallah bisa. Karena kita melihat ini bukan zikir muqayyad. Ini bukan zikir muqayyad. Dan apa namanya? Dan ini adalah maknanya juga bagus. Ya, sehingga bisa kita pakai insyaallah taala. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah seorang ibu mengimami salat Id yang makmumnya anak laki-laki dan perempuan, dan bagaimana caranya atau bacaan yang apa yang disunatkan? Baik, kalau seandainya ada anak laki-laki, kemudian ada orang tua perempuan dan yang lainnya, yang menjadi imam itu adalah anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Ya. Bacaannya pertama ketika takbiratul ihram Allahu akbar, kemudian takbir 7 kali Allahu akbar Allahu akbar, antara takbir dan takbir boleh ada bacaan atau diam saja, karena dari hadis Nabi tidak ada, hanya diriwayatkan dari perkataan Ibnu Mas'ud. Sampai 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian kita Al-Fatihah. Dijaharkan. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dan seterusnya. Kemudian kalau bisa, surat Al-A'la kita baca. Subbihisma Rabbikal A'la alladhi khalaqa fasawwa. Dan seterusnya. Setelah itu, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, kemudian berdiri lagi. Allahu Akbar, berdiri. Lalu kita takbir 5 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita kasih jeda ya antara takbir. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Ya. Kita ta'awudz lagi, disirkan, baca bismillah disirkan, lalu kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya, dan seterusnya. Setelah itu kita baca surah Al-Ghasyiyah. Ya. Idza apa? هل أتاك حديث الغاشية. Ini kita baca sampai selesai. Setelah itu kita ruku, Allah Akbar ruku, kemudian sami Allah alhamdulillah, Rabbana walakal hamd, ya tidak, kemudian sujud, duduk, sujud, kemudian tahiyat, ya, kemudian salam. Dengan demikian selesai sholat. Tidak ada khutbahnya. Bagaimana kalau dua surat tadi tidak hafal? Silahkan doa, membaca doa yang apa surat yang lain silahkan. Apa bacaannya disunatkan di antara takbir dalam sholat id? Tidak ada yang disunatkan, ya, artinya dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, tidak ada riwayat yang khusus dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Maka sebagian kalau saya hanya diam saja, ya. Wallahu a'lam. Abdi dari Riau, assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum jenazah yang dikubur sesuai dengan protokol COVID pakai plastik dan di dalam peti? Ya, jenazah yang di dalam plastik nggak ada masalah. Dalam peti, kalau bisa jenazahnya itu ditaruh miring begini menghadap kiblat. Ketika petinya masuk, sebelum dimasukkan dalam peti, diposisikan miring sehingga di dalam kubur dia menghadap ke kiblat. Wallahu a'lam. Aifiqa dari Payakumbu, Ustaz, jika menyelenggarakan jenazah banyak terjadi kesalahan. Sebagai anak, bagaimana cara memperbaiki, Ustaz, jika orang tua kita yang meninggal dunia? Ya. Kita harus bijak di situ. Kita harus bijak karena masyarakat yang ikut di dalam memandikan atau beberapa orang ikut memandikan, maka jangan kita jadikan kondisi sedang hari H atau kematian itu dijadikan tempat perdebatan. Nah, ini harus dihindari. Ini kita tidak bijak. Maka sebelum mandikan, mintalah kepada siapa-siapa yang akan mandikan, maaf, saya nanti insyaallah saya yang membimbing, ya, gitu. Nah, jadi kita anukan. Saya sangat masya Allah terharu, ya, ketika dahulu Pak Patrialis Akbar ketika bapaknya meninggal dunia. Ya, ketika bapaknya meninggal dunia, maka dia minta saya untuk membimbingnya. Dia datanglah dari kerabatnya, ada yang membawa botol air mawar, ya. Jadi diserahkan. Dia bilang, ini apa nih? Oh ini, oh ya, kita taruh di sini dulu, ya. Kemudian ada lagi yang bawa ini kapas. Oh ya, kita taruh di sini dulu, ya. Bahasanya sangat bagus, sangat santun gitu. Ya, jadi jangan dijadikan kondisi kita yang seperti itu menjadi perdebatan. Ini tidak bijak. Nah, maka oleh karena itu dari awal kita sudah mengkondisikan. Insya Allah saya akan, kalau seandainya ada yang sesuai dengan sunnah di sana, kita akan sampaikan. Bapak Ibu, insyaallah pelaksanaan anu nanti akan dibimbing oleh Ustadz Fulan atau Ustadzah Fulanah misalnya, ya. Nah, kalau seandainya jenazahnya perempuan juga. Nah, jadi tentu mungkin sebagai seorang anak bisa mengatakan, saya mohon maaf, saya pengen diselenggarakan dengan baik. Nah, jadi mohon pengertiannya begitu. Ya, wallahu a'lam. Saya Ismah dari Duri, Riau, mau bertanya. Solat jenazah itu yang kita doakan ruhnya atau jenazahnya? Sebab banyak di masyarakat kalau yang meninggal itu perempuan, maka doanya disesuaikan dengan jenis kelaminnya. Dan kalau laki-laki, Allah maghfirlahu, sementara perempuan Allah maghfirlah. Ya. Yang pasti adalah kita menyelenggarakan jenazah. Tidak sebutkan apakah ruhnya atau jasadnya. Ya. Maka kita membacanya kalau laki-laki Allah maghfir lahu, kalau perempuan Allah maghfir laha. Dan ini ada riwayat dari sahabat untuk melakukan itu. Akan tapi kalau seandainya kita ingin menyebutkannya Allah maghfir lahu semuanya, ya boleh kata ulama. Ya. Apakah panitia zakat fitrah boleh menerima zakat fidyah? Dan bagaimana aturan membayar fidyah untuk istri yang baru melahirkan? Terima kasih. Baik, panitia fitrah boleh menerima zakat fidyah. Maksud zakat fidyah ini apa? Mungkin membayar fidyah kali ya. Panitia menerima itu untuk disalurkan kembali, silakan. Ya, asalkan dipisah. Oh ini fidyah, oh ini zakat fitrah. Dan kemudian juga fidyah sebenarnya bisa dibayar setelah Ramadan. Fidyah. Adapun zakat fitrah tidak. Ya, harus sebelum sholat minimal maksimal itu harus harus sebelum sholat. Maka dari sekarang kita sudah bisa bayar. Hari ini sudah, kalau seandainya hari Ahad kita lebaran, maka sekarang sudah boleh kita memberikan, kalau seandainya kita berikan kepada fakir miskin langsung. Ya, sudah boleh. Allah Ta'ala alam. Kemudian bagaimana membayar fidyah untuk istri yang baru melahirkan? Bayar fidyah satu hari ya untuk seorang miskin. Ukurannya 1,5 kilo. Setengah fitrah, ya, setengah fitrah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Buya, hamba Allah dari Salo. Di tempat kami ado diadakan sholat Id karena ado kelonggaran dari MUI. Pada pemerintah daerah sudah melarang diadakan sholat Id berjamaah karena di tempat kami lagi diadakan PSBB. Mana yang mesti kita ikuti? Pelonggaran dari MUI atau larangan dari pemerintah daerah setempat? Ya, ya. Yang berkuasa siapa? Yang berkuasa adalah pemerintah. Maka kita taatilah pemerintah. Sebab kalau kita tetap menjalankan juga, jangan-jangan kita dibubarkan pelaksanaan kita. Ya, sehingga kita berada pada kondisi yang tidak nyaman. Wallahu a'lam. Maka di sini kita minta bagaimana kelarasan dan kesejalanan ya, antara MUI dengan pemerintah itu tidaknya sejalan. Bagaimana kalau berwudu baca lafaz nawaitu wudu dan seterusnya, apakah termasuk bidah? Iya, termasuk bidah karena tidak pernah Nabi mengajarkan berniat ketika melafazkan niat ketika berwudu. Niat itu di hati. Tujuan kita apa? Maksud kehendak kita apa? Maka itulah yang dimaksud dengan niat. Pemirsa mulakala Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara kita cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita ya. Di dalam kita menjalankan ibadah kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita. Baik. Ini yang terakhir sebelum kita menutup dari Aldo dari Depok. Apakah benar jika dosa yang kita lakukan ketika kita belum balik maka dosa itu akan menjadi tanggung orang tua? Anak laki-laki atau anak perempuan atau maaf anak-anak yang belum balik ya belum punya dosa. Ya, belum punya dosa. Wallahu ta'ala alam. Ya. Tapi kalau seandainya orang tua yang tidak mengajarnya kepada yang bayi ya orang tuanya berdosa karena dia tidak mengajarkan. Dari sisi itu. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekaligus pada saat ini saya mengucapkan ribuan terima kasih ya dan atas perhatian semuanya. Dan kami mengucapkan Idukum Mubarak. Taqaballah minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri.